Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Man al-qari? Tafadhal. Jadi kita akan baca sebagian dari pembahasan pelengkap yang disampaikan oleh Syekh. Ya, dan ini memang meskipun memang meluas, tapi penting. Ada gambaran bagi kita, nah, ada wawasan penerapan tentang al-fard. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih fadilatul syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Lakin unabbihu ala ba'dil umuri al-mutammimati lil-mubahhati huna wa hiya. Al-awwalu qad yajidu an-nadhiru ahyanan kalaman li ba'dil a'immatil hadits. Hukuman hadis di hal. Perhatikan, ini mic-nya kayaknya butuh diam sebentar baru lanjut. Gitu. Dia kalau terus-terus mati. Jadi kalau dia hilang tenang aja, nanti tunggu sebentar lagi muncul itu. Fomor. Al-awwalu qad yajidu an-nadhiru ahyanan kalaman li ba'd madha masalan hukman ala al-hadithi hafizin sikotin bi annahu hadithun munkarun masalan fahada laysa kharkan lil qaidatil mutaqaddimah wa innama huwa liman istahfa bil khabari min qara'in. Memang enggak apaan ini ya, enggak normal, lagi enggak normal. Nah, wa innama huwa liman istahfa, wa innama huwa bidzalik. Baik. Syekh mengatakan, akan tapi saya akan mengingatkan sebagian perkara pelengkap pembahasan ini, yaitu yang pertama, qad yajidu an-nadhiru ahyanan kalaman li ba'di a'immatil haditsi. Kalimat Ahmad matalan. Boleh jadi orang yang mengamati, ya, riwayat, dia terkadang mendapatkan suatu ucapan dari sebagian imam-imam hadits seperti Imam Ahmad, ya. Dia terkadang mendapatkan imam tersebut menetapkan suatu hukum, ya, hukman ala hadithi hafidhin thiqatin, hukum atas hadith seorang yang tingkatannya hafidh thiqah, bi anna hadith munkarun matalan, bahwa hadithnya hadith munkar, bahwa hadith hafidh thiqah itu mungkar karena dia bersendiri dalam periwayatannya. Tidak ada mutabi'nya, tidak ada rawi lain yang mengikutinya, mengikuti riwayatnya. Nah, padahal pada pembahasan kita yang lalu, perhatikan, telah dijelaskan al-asal, pada asalnya adalah tafarrudu thiqah dhabit al-qabul, bersendirinya seorang rawi yang thiqah yang dhabit dengan riwayatnya, menguasai riwayatnya adalah diterima. Nah, tapi terkadang, ini perkara pertama, terkadang kita mendapati ternyata dia hafidh thiqah, tetapi sebagian imam hadis seperti Imam Ahmad misalkan mengatakan hadisnya mungkar, bersendirinya di situ riwayatnya, ya, dianggap munkar, dianggap keliru riwayat. Nah, fahadha laysa kharqan lil qa'idatil mutaqaddimah, ini tidak merusak kaidah yang telah lalu, tidak membatalkan kaidah yang telah lalu, tidak. Nah, wa innama, karena yang kaidah yang lalu itu al asal, itu asalnya begitu, tapi ada hal-hal yang keluar dari hukum asal itu. Nah, diantaranya ini, wa innama huwa limahtaffa bil khabari min qara'ina addat ilal hukmi ala bidhalik. Hal itu, ya, hanyalah sesungguhnya itu berdasarkan adanya qara'in, adanya qarinah-qarinah yang mengitari hadis dia, yang qarinah-qarinah tersebut ya, mengantar pada hukum atasnya bahwa khabar, berita hadis yang dia riwayatkan itu munkar. Nah, karena adanya apa? Limahtaffa bil khabari min qara'ina addat ila al-hukm ala bidali. Ada qara'in yang mengantar menunjukkan bahwa munkar riwayatnya di situ. Jadi keluar dari hukum asal. Baik. Wasih. حافظ ابن رجب الحنبلي وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض التفردات الثقات الكبار أيضا ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. Nah, kayaknya kurang bagus ini dipakai ya. Baca di sini aja, Pak. Mendekat. Kan sebelah Mas. Untuk jelas, Pak. Dekat dari sini aja. Barakallahu fiik. Nah. Kata Al-Hafidz Murajab Al-Hamdali dinukil dari kitab beliau Syarh Ilal At-Tirmidzi. Wa amma aktsarul huffaz al-mutaqaddimin, adapun mayoritas huffaz hafal hadis dari kalangan mutaqaddimin, fa innahum yaquluna fil hadithi idzan farada bi wahidun, maka sesungguhnya mereka mengatakan tentang satu hadis apabila ada seorang rawi yang bersendiri dengan periwayatan hadis itu. Ya, mayoritas huffaz mutaqaddimin mengatakan apa? Jika ada seorang rawi yang bersendiri, infarada bi wahid, wa in lam yarwi thiqatu khilafahu, perhatikan, meskipun rawi-rawi thiqat yang lainnya tidak meriwayatkan riwayat yang menyelisihi riwayat yang bersendiri itu, ya, innahu la yutaba'u alaih, sesungguhnya dia tidak diikuti atas riwayatnya. Semata tidak ada mutadi'nya, tidak ada rawi lain yang ikut meriwayatkan bersamanya, dia sendiri. Meskipun tidak ditemukan riwayat lain yang menyelisihinya, tidak ditemukan riwayat lain yang menyelisihinya, tapi riwayat itu hanya datang dari dia. Tidak ada mutabi'nya. Ya. Maka yaqulun madza? Yaqulun innahu la yutaba'u alaihi. Ini ucapannya mereka nih, benar qosain ini. Yaqulun madza yaqulun? Yani fil hadits idzan farada bihi wahidan wa in lam yarwi thiqatu khilafa, tentang hadits yang apabila seorang rawi bersendiri dengannya, meskipun tidak ada thiqat lain yang meriwayatkan riwayat yang menyelisihinya. ya, semata hadis itu didapatkan dari dia, tapi dia sendiri. Dia sendiri. Innahu la yutaba'u alaihi, kata mereka, la yutaba'u alaihi, dia tidak diikuti oleh rawi lain. Wa yaj'aluna dhalika 'illatan fi dan, ucapan mereka innahu la yutaba'u alaihi, kalimat sesungguhnya dia rawi itu tidak diikuti oleh rawi yang lain, artinya dia bersendiri, kalimat itu, ya, itu kalimat yang menunjukkan tidak diterima riwayatnya, gitu maksudnya. Waj'aluna dhalika 'illatan fi, dan mereka menjadikan hal itu sebagai illat, cacat pada riwayatnya karena dia bersendiri. Nah, kalau ada thiqat, rawi-rawi thiqat yang lain yang menyelisih dia, lebih jelas lagi. Ya. Ini meskipun tidak ada riwayat lain yang menyelisih riwayatnya, hanya saja riwayat itu hanya datang dari dia sendiri, gitu. Itu sudah dijadikan illah. Allahumma illa an yakuna mimman kathura hifzuhu washtaharat adalatuhu hadithu. Ya Allah, kecuali rawi tersebut yang bersendiri itu, mimman kathura hifzuhu, termasuk dari kalangan rawi-rawi yang hafalannya banyak, washtaharat adalatuhu hadithu, ya, keadilannya terkenal, tersohor, hadisnya tersohor, masyhur, terkenal, kaz-Zuhri wa nahwi, seperti Az-Zuhri dan yang lainnya. Ya. Maka yang seperti ini, Az-Zuhri dan semisalnya, memang hafalannya banyak, luas, ya, masyhur, keadilannya dan hadisnya, maka yang seperti ini bersendirinya dia diterima. Nah, adapun tidak sampai begitu tingkatannya, maka itu tadi yang kita dengar. Nah, difonis mungkar. Warabbama yastankiruna ba'da tafarudati thiqatil kibari aida. Hah? Mungkin saja, ya, terkadang mereka juga mengingkari sebagian tafarud dari kalangan thiqah yang besar juga, sekalipun yang senior. Thiqat kibar, rawi-rawi thiqah yang senior, sekalipun terkadang sebagian dari mereka ketika bersendiri juga diingkari juga. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimana kaidahnya ini? Bagaimana mereka bisa menilai, oh ini mungkar, ya ini tidak, ini mungkar, ini tidak, gitu. Ah, dikelarkan di sini oleh Ibnu Rajab, kelanjutannya, jawabannya di sini. Walahum fi kulli hadithin naqdun khas. Mereka memiliki kritikan khusus pada setiap hadis. Walaysa indahum lidhalika dhabitun yadbituhu, dan mereka tidak punya kriteria yang dijadikan pegangan dalam menilainya. Jadi kalau kita mau tanya apa ini kriterianya, bagaimana ini kaidahnya, sulit. Sulit. Nah, kita tidak bisa menjangkaunya, karena ini memang hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, imam-imam ahli hadis seperti Imam Ahmad dan yang sekaliber dengannya, Buhadim Ar-Razi, Buzur Ar-Razi, Al-Bukhari dan yang lainnya, ya. Jadi lahum fi kulli hadithin naqdun khasun wa laysa indahum lidhalika dhabitun yadbituh, kata Ibn Rajab. Mereka memiliki kritikan khusus pada setiap hadith, dan mereka tidak punya kriteria dalam menilai. Jadi mereka ketika mendapati hadis itu dengan keluasan hafalan hadisnya, ya, keluasan pengetahuannya tentang rijal, tentang rawi dan riwayat-riwayat yang bertebaran, kemudian imam itu menilai, oh ini salah ini riwayat. Nah, itu sudah tidak bisa kita jangkau. Nah, tingkatannya sudah tingkatan khuffaz, imam aimmah, gitu ya, ini tadi, ya. Walaysa indahum lidhalika dhabitun yadbituh. Nah, tetapi bisa saja ternyata ketika misalkan ada seorang yang berupaya untuk membahas, ya, mungkin pertama dia lihat, oh Imam Ahmad mengatakan begini, kaget kan, kenapa difonis munkarin padahal thiqah misalkan, Ternyata ada orang yang berupaya menelusuri. Dia teliti riwayat-riwayat. Ternyata kemudian akhirnya tampak, oh benar. Memang ternyata ini sekian qara'in dia temukan. Sekian qara'in, dalil-dalil menunjukkan, oh iya memang dia bersendirinya di sini telah keliru. Nah, kan ini yang kita bahas sekarang. Misaluhu, contoh. Qala al-Hafidz Abu Zur'ah ad-Dimashqi. Fadhal ikra. Ini kenapa tidak di dekat ini aja? Yang ini, ya. Oke. Misaluhu qala al-Hafiz Abu Zur'ah ad-Dimashqi sami'tu Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal yaqulani fi hadisi Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Jabirin bisyub'ati qala li qad kana hadzal hadis yunkaru alayh wa sami'tu Ahmad wa Yahya yaqulan kana Abdul Malik bin Abi Sulaiman thiqatan qultu هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الملك به تفرد به عبد الملك هذا ومن أجل ذلك تكلم فيه الأئمة كأحمد ويحيى والشعبة ويحيى القطان بل قال الإمام الشعبة لو روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه وقال لو كان شيئا يقويه وقال الإمام البخاري لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وهو حديثه الذي تفرد به ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا قال الإمام الترمذي إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث لم يجد أحدا رواه غيره قلت عبد الملك بن أبي سليمان هو ثقة عند أحمد ويحيى كما سبق وقال الإمام أحمد في رواية عنه كان من الحفاظ وقال مرة لما سأله أبو داود عنه هو ثقة قلت يخطئ قال نعم وكان من حفاظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء وأما خبره فقد احتفت به contoh ya Al-Hafidz Abu Zur'ah ad-Dimashqi mengatakan Qala al-Hafidz Abu Zur'ah ad-Dimashqi sami'tu Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal yaqulani fi hadith Abd al-Malik ibn Abi Sulaiman an Atha'an Jabir fi Syuf'ah. Aku mendengar Yahya ibn Ma'in dan Ahmad ibn Hanbal keduanya mengatakan tentang hadith riwayat Abd al-Malik ibn Abi Sulaiman dari Atha' dari Jabir fi Syuf'ah tentang Syuf'ah. Masalah Syuf'ah maknanya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, masih ingat ya tentang Syuf'ah? Jika ada dua syarikan fi milk mal, ada dua syarikat memiliki satu harta, ya mungkin boleh jadi setengah-setengahnya atau persentasenya selain itu jelas dua orang yang memiliki ada bagiannya masing-masing. Nah, kemudian harta itu dijual oleh salah satu syarikat itu ke orang lain. Nah, maka syariknya, syarikatnya tadi yang memiliki sebagiannya punya hak syuf'ah. Artinya dia bisa mengambilnya. Ya, dia membelinya dari pembeli tersebut supaya masuk ke pemilikannya. Dia lebih berhak daripada orang luar karena dia syarik gitu. Dia sekutunya, syarikatnya, jadi dia lebih berhak daripada orang lain. Jika dijual ke orang luar, dia berhak untuk menariknya untuk dirinya. Dia beli. Nah, syufah. Keduanya, yaitu Yahya bin Ma'in dan Ahmad, bin Hanbal mengatakan kepadaku, kata Abu Dzar Ad-Dimasyqi, qala li, keduanya berkata kepadaku, qad kana hadzal haditsu yunkaru alai. Ha, ini sungguh hadis ini ya telah diingkari atasnya. Nah, wa sami'tu Ahmad wa Yahya yaqulan, aku juga mendengar Ahmad dan Yahya yang bin Ma'in mengatakan, kana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman thiqatan, adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman thiqah. Nah, jadi pada dasarnya dia thiqah, tapi hadis ini tadi yang ditanyakan diingkari. Tamam? Qultu, nah, siapa yang mengatakan qultu, aku berkata, ini Syekh Al-Bukhari ya. Nah, karena nukilan ucapan Abu Dzar Ad-Dimasyqi yang dipetik dari tarikh Abu Dzar Ad-Dimasyqi sudah selesai tadi. Qultu, aku berkata, kata Syekh Al-Bukhari, Abdul Bukhari hafizahullah, hadal hadithu akhriya Abu Dawud Tirmidhi ibn Majah min Turukin ala Abdul Malik bih. Hadith ini telah dikeluarkan oleh Abu Dawud Tirmidhi ibn Majah dari Turuk. Turuk yakni banyak tarikh, banyak jalan, banyak jalan riwayat dari Abdul Malik bihi. Jadi sebenarnya hadis ini turut jalan riwayatnya banyak sebelum Abdul Malik. Ya. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud At-Tirmidzi Ibnu Majah min turukin, dari turuk. Turuk jamak dari tariq, berarti banyak jalan riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan. Tapi semuanya kembalinya ke satu sumber. Madarul hadis, sumber poros ya. Riwayat ini kembalinya ke siapa? Abdul Malik yang sedang dibahas. Yang jadikan contoh yang fiqhnya tadi, Abdul Malik bin Abi Sulaiman bihi, yaitu dia dari siapa? Dari Atha, dari Jabir. Nah. Nah, bihi tadi itu disingkat. Kelanjutannya sanadnya apa tadi? Abdul Malik dari siapa? Di atasnya Atha dari Jabir. Nah, biar sanadnya ya. Nah, jadi permasalahannya di Abdul Malik, dia sendiri. Kalau di bawahnya turuk banyak. Tafarrada bihi Abdul Malik hada. Nah, ini bersendirian dengan periwayatan hadisnya Abdul Malik ini. Wa min ajli dzalika, artinya apa? Di tabaqahnya Abdul Malik ini, di tingkatannya Abdul Malik, tidak ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya. Dia sendiri. Wa min ajli dhalika takallama fihi al-a'immatu ka Ahmad wa Yahya, yani Yahya bin Ma'in, wa Syu'bah wa Yahya al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Oleh karena itu, a'immah membicarakan hadis ini ya, seperti Ahmad, Yahya bin Ma'in, Syu'bah bin Hajjaj dan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Bal qala al-Imam Syu'bah law rawa hadithan akhara mithla hadith asy-Syuf'ati la tarahtu hadithahu. Bahkan Al-Imam Syu'bah mengatakan, seandainya dia meriwayatkan hadis lain seperti hadis Syuf'ah, dalam arti dia juga bersendiri pada hadis lain itu, la tarahtu hadithah, sungguh aku buang hadisnya, aku tinggalkan hadisnya. Wa qala, dan Syu'bah mengatakan, law kana syai'an yuqawwih, ya, meskipun itu adalah sesuatu yang menguatkannya. Nah, law kana, yakni seandainya ada syai'an yuqawwih, seandainya ada sesuatu yang menguatkannya. Tapi masalahnya di sini tidak ada. Nah, law kana syai'an yuqawwih. Jadi pengingkaran bahwa memang tidak ada penguatnya gitu. Law kana syai'an yuqawwih, sekiranya ada yang menguatkan riwayatnya, tapi tidak ada masalahnya. Wa qala Imam Al-Bukhari, kata Imam Bukhari, la a'lamu ahadan rawahu an Atha'in ghayra Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Kata Imam Bukhari, aku tidak mengetahui seorang rawi yang meriwayatkan dari Atha selain Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Tafarrid dia. Wa huwa hadithuhu alladhi tafarrada bihi, yaitu hadithnya yang dia bersendiri dengan itu. Wa yurwa an Jabirin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khilafu hadha, dan telah diriwayatkan dari Jabir, dari nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah syuf'ah, khilafu hadha, hadis yang berbeda dengan ini. Baik, ternyata ini, perhatikan ini poin ini. Ini keterangan Al-Bukhari ini. Al-Bukhari mengatakan apa? Ada riwayat lain dari selain jalurnya Abdul Malik dari apa tadi? Hadis dari Jabir dari Nabi alaihi wasallam khilaf hada. Yani berbeda dengan riwayatnya Abdul Malik. Nah, ini salah satu qorinahnya akan disebutkan nanti pada qorinah akan datang. Nah, qala al-Imam at-Tirmidzi innama taraka Syu'bah Abdul Malik li hadzal hadits lam yajid ahadan rawahu ghairahu, yani lam yajid ahadan ghairahu rawahu. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hanyalah sesungguhnya Syu'bah meninggalkan Abdul Malik bin Sulaiman gara-gara hadis ini. Beliau Syu'bah tidak mendapatkan seseorang selain dia yang meriwayatkan. Lam yajid ahadan rawahu ghairahu, yani lam yajid ahadan ghairahu rawahu, tidak ada seorang pun selain dia yang meriwayatkan. Jadi bersendiri. Qultu, syekh lagi nih ya. Nah, Syekh Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Abdul Malik ibn Abi Sulaiman huwa thiqatun 'inda Ahmad wa Yahya kama sabaqa. Diulangi lagi, diingatkan oleh syekh bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman itu thiqah di sisi Ahmad dan Yahya. Nah. Baik. Nah, wa qala al-Imam Ahmad fi riwayatin anhu, dan Imam Ahmad mengatakan pada salah satu riwayat dari beliau, kana min al-huffaz. Dia termasuk dari kalangan huffaz. Wa qala marratan lamma sa'alahu Abu Dawud an. Pernah juga ya, kesempatan yang lain ketika ditanya oleh Abu Dawud tentang orang ini, Imam Ahmad mengatakan apa? Huwa thiqatun, dia thiqah. Qultu. Kata siapa qultu ini? Abu Dawud. Aku berkata, yakni Abu Dawud. Yukhti'u. Apakah dia akan melakukan kesalahan? Qala na'am. Kata Imam Ahmad, ya. Dia melakukan kesalahan dalam riwayat. Wa kana min huffadhi ahli al-kufati illa annahu rafa'a haditha an apa. Dia termasuk dari huffaz ahli al-kufa, penduduk kufa. Hanya saja, sesungguhnya dia telah merafa', yakni mengangkat riwayat pada tingkatan marfu, ya, hadis-hadis dari Atha. Nah, ini hadis yang dimaksud ini tadi. Nah, dia merafa'kan hadis dari Atha, dari Jabir. Dan ternyata dia keliru di situ. Yani dari Jabir, dia rafa', artinya apa? Sampai kepada Nabi SAW. Rafa'a, ya, ingat ya pembahasan yang lalu istilah rafa' marfu, mauquf. Jadi kalau dapat istilah ini sudah bisa difahami oleh orang yang bergelut dengan ilmu hadis. Rafa'a atau alqafa. Rafa'a berarti dia riwayatkan sampai kepada Nabi, marfu ya ini. Nah, jadi dari apa? Dari Jabir, dari Nabi sallallahu. Wa amma khabaru, nah ini tadi statusnya beliau. Nah, biografinya ya. Bahwa dia thiqah, bahkan termasuk dalam huffaz. Tapi ternyata hadis ini dia diingkari. Nah. Nah, sekarang penjelasan Asy-Syaikh ternyata setelah diteliti ya, kenapa diingkari oleh imam tersebut? Wa amma khabaru, adapun khabarnya, hadis riwayatnya, faqad tahfad bihi qara'inu kulluha turajjihu qawlan imam Ahmad wa ibn Ma'in fi. Sungguh ya, qara'in telah mengitari khabar hadis yang diriwayatkannya, semua qara'in itu turajjihu menguatkan qawlan imam Ahmad wa ibni Ma'in wa fi, menguatkan ucapan Ahmad dan Ibnu Ma'in tentang itu. Wal qara'in hiya, ini qara'innya apa saja? Satu, al-ula, faddal tafarrudu. Tafarruduhu an syaikhin masyhurin wa huwa Atha wa lam yusharikhu ahadun min ashabihi fihi. Al-thaniyah, adam wujudi mutabi'in lahu yarfau anhu at-tafarrudu. Al-thalitha, yarfau anhu tafarruda. Al-thalitha, al-ma'rufu an Jabirin anin Nabi SAW khilafuhu. Al-rabiyah, riwayatuhu an Atha'in khassatan fiha akhta'. Baik. Yang pertama tafarruq dia dari seorang syekh yang masyhur. Ini qarin. Nanti ya ada pada poin yang berikutnya, kaidah berikutnya ya tentang ini. Ya, jika syekh itu masyhur, nah banyak muridnya. Di mana murid-muridnya? Kenapa kok dia sendiri yang meriwayatkan? Nah, gitu kan? Pertanyaannya begitu. Jadi dia bersendirian dari seorang syekh masyhur yaitu Atha, walam yusyarikhu ahadun min ashabihi, dan tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Atha, yakni murid-murid Atha yang ya mengikuti dia meriwayatkan bersama-sama dengannya hadis dari Atha. Mana ashab Atha? Dia syekh masyhur ini. Masyhur banyak sekali muridnya. Mana semua murid-muridnya? Kenapa dia sendiri? Nah, ini berarti ada sesuatu pada riwayatnya dia. Nah, kok hanya dia yang tahu? Kan begitu kan? Kan tidak bisa diterima begitu. Nah, ats-tsani yang kedua, ada mujudi mutabi'in lahu yarfa'u anhu at-tafarruda. Tidak adanya mutabi' rawilah yang mengikuti dia yang mengangkat ya kesendiriannya dia, bersendirinya dia. Baik. Ats-tsalitsa al-ma'rufu an Jabirin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu, yang dikenal dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi tentang hadis syuf'ah tersebut adalah hadis yang berbeda dengan hadis yang dia riwayatkan. Ar-rabi'ah yang keempat, riwayatuhu an Atha'in khassatan fiha akhtha'un. Ya. Riwayat dia dari Atha secara khusus padanya ada atau ada kekeliruan-kekeliruan. Nah. Nih, yang keempat, riwayat dia dari Atha secara khusus, riwayat Abdul Malik bin Sulaiman dari Atha secara khusus ada akhtanya. Nah, ada akhtanya. Sementara ini adalah riwayat dia dari Atha. Nah. Itu hal-hal seperti itu ya. Ya hanya huffaz yang ahli dengan ilmu rijal yang tahu. Oh, ini rawi ini dari fulan, kalau meriwayatkan dari fulan itu ada keliruan-keliruan. Nah. Yang lain tidak paham tentang itu. Nah, ini memang ilmu ini ilmu yang mendalam ya. Kalau sudah bicara masalah tafarrud ini tadi, syad, mungkar, nah, mu'al ini. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Nah, ats-tsani kita ambil aja pada pertemuan berikutnya. Anda tertarik untuk membaca mungkin sampai yang keberapa di sini nanti, yang keempat mungkin ya. Ini penting. Nah, jadi apa? Kita tahu itu prakteknya ahli hadis itu begitu. Pokoknya dalam hal tafarrud itu begitu. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Biasa Syekh Mukbir rahimahullah bersama dengan tentunya ijlal beliau. Nah, beliau sangat memuliakan dan menghargai, menghormati Al-Albani, gurunya, syekhnya, jelas. Dan beliau mengatakan beliau thiqah. Nah, biasa ditanya beliau tentang Al-Albani, Al-Albani thiqah, yang tidak mengerti tentang ilmu hadis, tidak bisa membahas, tidak faham pembahasan riwayat dan seterusnya, maka ikuti Al-Albani, beliau fiqah gitu. Nah, bersama dengan itu beliau dalam mengajarkan ilmu hadis, mustalah, beliau sering menjelaskan masalah yang Anda sampaikan kemarin. Nah, ada sebagian perkara yang Al-Albani berijtihad menilai sahih, padahal ada sebagian a'immah di atas yang menilai itu munkar atau syad. Syekh Mukbil membantah Al-Albani di situ. Nah, Syekh Mukbil mengatakan yang datang setelah mereka puncak-puncaknya hanya bahith, mereka membahas mengumpulkan dia. Sementara mereka imam-imam itu hafid, dihafal oleh mereka. Nah, riwayat itu hafal mereka. Mereka dapat hadis itu tahu, oh ini ada yang salah. Gitu. Adapun yang datang setelahnya itu mengumpulkan dulu, dia cari, dia bahas dari berbagai kitab. Kemudian dia mencoba berijtihad, gitu. Sehingga tidak bisa kita melampaui mereka. Kayak anak kata kemarin, mauqifnya Syekh Mukbil, kalau seperti itu beliau tetap mengikuti yang dia yang di atas. Nah, mengikuti imam yang terdahulu. Allahu a'lam. Fadhil. Subhanallah, bihamdihi, wa bihamdihi.